Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Mbejen Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis seputar salat malam. Hadis selanjutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'ah," sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim bertepatan menjumpai waktu tersebut, lantas dia memohon kepada Allah taala khairan min amri dunya wal akhirah, kebaikan ini terkait dunia dan akhirat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Dan waktu mustajab doa ini, wadhalika kulla laylatin, dan itu ada pada setiap malam. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka di hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasanya di waktu malam itu ada satu waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegaskan kapankah waktu tersebut, jam berapa. Nabi tidak menegaskannya. Nabi mengambangkannya, tujuannya supaya kita bersungguh-sungguh mencarinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambangkan kapankah terjadinya Lailatul Qadar, supaya kita bersungguh-sungguh setiap malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka demikian juga Nabi sampaikan ada waktu istimewa, waktu mustajabnya doa. Nabi tidak sampaikan jam berapa waktu itu. Maka tidaklah seorang muslim bertepatan menjumpai waktu tersebut, demikian juga muslimah, lantas meminta Allah kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu kebaikan, yaitu permohonan yang buahnya dan manfaatnya adalah kebaikan. Maka Allah akan kabulkan doanya. Namun syaratnya doanya adalah doa kebaikan. Maka ini menunjukkan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang Allah janjikan, Allah akan kabulkan orang yang minta hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala artinya Allah tidak akan kabulkan jika permintaannya dan permohonannya adalah hal-hal yang jelek dan buruk. Maka misalnya semacam sehat, minta sehat, minta kemudian rezeki yang lancar dan barokah, kebaikan dunia. Atau kemudian minta kemudian tambahan hidayah, kebaikan di dunia. Dan minta mohon surga Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan di akhirat. Maka siapa yang memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang jadi permintaannya. Maka kalimat ini menunjukkan dianjurkannya adanya motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rajin berdoa di malam hari. Wadhalika kulla lailatin, dan ini terjadi setiap malam. Maka kalimat ini menunjukkan mulianya malam dibandingkan siang. Di setiap malam terdapat waktu mustajab doa. Adapun siang hari, maka cuma di siang-siang tertentu saja. Yang di situ ada iming-iming terkabulnya doa. Yaitu siang di hari Jumat. Ini, kemudian ada siang di hari Rabu antara waktu duhur sampai asar, namun hadisnya diperselisihkan. Ini, ada hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, mengatakan bahasanya di antara waktu mustajab di siang hari, hari Rabu, setiap hari Rabu, ba'da duhur sampai asar. Namun menurut ulama yang lain hadis ini dhaif. Maka kalau untuk siang, itu cuma siang-siang tertentu. Ini, Jumat ini, dan hari Rabu menurut pendapat ulama yang menilai kualitas hadisnya hasan. Adapun malam itu ada waktu mustajabnya doa, disampaikan di sini wadzalika kullal lailatin, itu ada di semua malam tanpa membedakan malam ini ataukah malam itu. Al-Qurtubi menyampaikan bahasanya malam waktu mustajab tersebut adalah di sepertiga malam yang terakhir sampai terbitnya fajar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan berkenaan dengan masalah ini, hadis ini menetapkan adanya waktu mustajab dan itu setiap malam. Dan ini secara tidak langsung berarti memotivasi kita untuk berdoa. Memperbanyak doa dan rajin berdoa, lama berdoa di malam hari dengan harapan agar sebagian doa tersebut bertepatan pada waktu mustajab. Dan secara umum tengah malam atau akhir malam itu adalah berdoa di waktu tersebut, itulah yang lebih afdal dan yang lebih baik. Sebagaimana dari sahabat Abu Umamah radhiallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu doa asma, doa seperti apakah yang lebih didengar? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jawful lailil akhir, di akhir malam. Demikian juga di akhir, di bagian akhir dari salat fardu. Oleh karena itu, ada salah satu ulama kita, Abu Bakar At-Turtusi mengatakan, bukalah orang yang cerdas, orang yang punya hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, thumma nama anha fil ashar. Namun di sepertiga malam yang terakhir, itu malah dia terlelap tidur. Padahal katanya dia berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin agar urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di bagian akhir dari malam malah nyenyak terlelap tidur. Maka ini beliau katakan bukalah orang yang cerdas, laisa bifaqihin, bukalah orang yang cerdas, bukalah orang yang pintar, orang yang punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bagian akhir, di bagian akhir dari waktu malam isinya cuma tidur saja. Dan di antara kiat penting supaya bisa bangun di akhir malam adalah mewaspadai dosa dan menjaga diri dari dosa. Ada seorang bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma nastati'u qiyamal lail, kenapa kami kok tidak mampu bangun sholat malam? Ini, kalau bangun untuk kencing kemudian balik tidur lagi mampu. Namun kalau bangun untuk sholat malam tidak mampu. Maka jawaban beliau, aqa'adatkum dzunubukum, dosalah yang menyebabkan kalian tidak bisa bangun di akhir malam. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal abda layudnibu adzanba fayuhramu bihi qiyamul lail. Sungguh ada seorang yang melakukan satu dosa dan dia mendapatkan hukuman dari Allah, azab dari Allah karena dosanya dalam bentuk tidak bisa bangun malam. Ya, maka jangan dikira dampak negatif dari dosa, hukuman karena berbuat dosa itu harus yang sangar-sangar, harus yang wah-wah. Ini, habis berbuat maksiat kemudian hampir kemudian kesambar bledek misalnya. Tidak harus demikian. Kata Hasan Al-Basri, di antara bentuk azab Allah, hukuman Allah untuk orang yang melakukan dosa adalah tidak mampu bangun di akhir malam. Ya, kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan adanya waktu mustajab di malam hari dan itu setiap malam. Dan waktu mustajab di malam hari ini lebih panjang daripada waktu mustajab siang hari, yaitu pada hari Jumat. Karena waktu mustajab pada hari Jumat, Nabi sampaikan itu cuma sebentar saja, itu cuma sedikit saja. Dan Nabi SAW tidak memberikan keterangan semacam itu kalau untuk waktu mustajab malam hari. Kalau waktu mustajab siang hari ada ditambahi keterangan sama Nabi, itu sebentar. Kalau waktu mustajab malam hari tidak ada imbuhan, keterangan dan komentar semacam itu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kemudian Bahdatun Nadhirin disampaikan kandungan hadis ini, malam itu seluruhnya berpotensi untuk menjadi tempat sebab terkabulnya doa. Maka dianjurkan untuk berdoa sepanjang waktu di malam hari dengan harapan mudah-mudahan bisa bertepatan dengan waktu mustajab. Kemudian hadis ini menunjukkan sepatutnya seorang muslim tidaklah berdoa minta kepada Allah kecuali yang baik-baik, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Tidaklah berdoa meminta dosa atau hal yang bisa menyebabkan putusnya kekerabatan, namun mintalah kebaikan. Kebaikan dalam doa seorang muslim tidak hanya kebaikan akhirat, boleh juga minta kebaikan dunia. Di antaranya adalah meminta apa yang jadi kebutuhan kita. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Tidak hanya terbatas yang wah-wah. Oleh karena itu ada ulama salaf yang berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi tali sandal karena tali sandalnya baru saja putus. Itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang kedua di malam ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," jika salah satu kalian bangun di waktu malam, maka hendaklah dia buka salat malamnya dengan dua rakaat ringan. Diriwayatkan oleh Muslim. Sekalian hadis berikutnya, hadis yang ketiga di malam hari ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri atau bangun di waktu malam, beliau buka salatnya dengan dua rakaat yang ringan, juga diriwayatkan oleh Muslim. Bedanya kalau hadis yang kedua tadi adalah sunnah kauliyah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang yang tahajud di akhir malam itu tidak langsung tahajud namun dibuka dengan salat dua rakaat yang ringan yang diberi nama oleh sebagian orang dengan sebutan salat iftitah. Sedangkan kalau di hadis yang ketiga isinya adalah sunnah fi'liyah. Ya, maka di dua hadis ini disampaikan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuka salat malamnya dengan dua rakaat yang ringan. Di hadis yang kedua ini terdapat sunnah kauliyah. Nabi sampaikan jika salah satu kalian bangun dari tidur di waktu malam untuk tahajud, maka hendaklah dia buka salatnya, dan perintah di sini perintah anjuran dengan dua rakaat yang ringan. Artinya adalah dimulai sholatnya dengan dua rakaat yang tidak panjang, dan tujuan dua rakaat ringan ini li dhahabi atharin naum, untuk menghilangkan jejaknya kantuk. Karena baru bangun tidur itu umumnya masih ngantuk. Nih, nanti biar kemudian betul-betul melek, dikasih nih, pemanasan sholat dua, pemanasan dalam tanda kutip sholat dua rakaat. Al-Qurtubi menyampaikan perintah ini, perintah untuk membuka tahajud dengan dua rakaat yang ringan adalah bimbingan, yaitu anjuran untuk mencegah dan menghilangkan sisa-sisa tidur dan kantuk supaya semangat mengerjakan sholat. Dan terdapat riwayat bahwa Nabi SAW di satu waktu membuka sholat tahajudnya dengan dua rakaat yang ringan, dan di waktu yang lain Nabi buka dengan dua rakaat yang lebih panjang, dan pernah juga dengan empat rakaat yang panjang. Maka bisa kita simpulkan bahasanya perintah di sini bukanlah perintah kewajiban, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajibnya sholat iftitah. Kemudian tentang hadis ini, Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini adalah dalil dianjurkannya sholat dua rakaat setelah bangun tidur. Tujuannya apa? Lian syata bihima lima ba'dahuma, supaya energik dengan sebab sudah sholat dua rakaat, energik untuk melakukan aktivitas setelah itu. Ya, sehingga ini adalah sifatnya berdasarkan penjelasan Imam Nawawi, maksud dari hadis ini adalah untuk pemanasan dan menghilangkan kantuk. Ya, maka karena beliau katakan supaya semangat untuk melakukan aktivitas setelahnya, ini menunjukkan bahasanya yang lebih tepat kalau orang itu sholat malamnya di awal malam, tidak perlu dibuka dengan sholat sunnah iftitah, karena sudah panas dengan tahiyatul masjid, dengan isya, dengan ba'diyah isya, sudah sangat panas sekali, maka tidak perlu ada dua rakaat ringan. Itu yang lebih tepat dalam masalah ini, yaitu tentang masalah dua rakaat ringan. Kemudian dua rakaat ringan itu artinya bukan artinya hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat. Boleh jadi tetap bisa baca surat, namun suratnya yang pendek, Atin atau yang lainnya. Namun jangan dimaknai dua rakaat yang ringan sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana dua rakaat ringan yang lain adalah dua rakaat ringan qabliyah subuh. Ini, ternyata Nabi tetap baca, ada surat yang dibaca, Al-Kafirun. Kemudian Al-Ikhlas. Namun meskipun ada surat yang dibaca, komentar Ibunda Aisyah radhiallahu taala anha, aku tidak tahu secara pasti Nabi baca surat ataukah tidak, karena terlalu dinilai salat tersebut adalah salat yang terlalu cepat dibandingkan kebiasaan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang keempat dalam kesempatan malam hari ini adalah hadis dari Anha. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak berkesempatan untuk salat malam di malam hari, min wajain karena sakit atau faktor yang lain, maka beliau akan mengerjakan di malam hari dengan rakaat 12 rakaat dihadkan oleh Muslim. Maka di hadis ini ibunda kita, ibunda Aisyah radhiallahu taala anha, menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tidak memungkinkan dan tidak berkesempatan untuk mengerjakan salat malam tahajud di akhir malam karena sebab sakit atau karena sibuk dengan hal yang lain yang lebih penting. Maka kemudian Ibunda Aisyah menceritakan Nabi akan qadha salat malam yang ditinggalkan yang biasanya 11 rakaat, Nabi akan qadha di siang hari dengan 12 rakaat. Maka ulama menyimpulkan dari hadis ini anjuran untuk mengqadha ibadah-ibadah yang telah dibiasakan oleh seorang hamba. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, jika seorang itu tidak berkesempatan sholat malam, maka adalah dia qadha di siang hari. Namun qadha di siang hari ini tanpa witir. Karena witir itu hanyalah penutup untuk sholat malam. Maka Nabi mengerjakan mengqadha'nya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW merutinkan dalam mayoritas waktu-waktu beliau. Ini beliau merutinkan dengan mengerjakan 11 rakaat. Sehingga qadha'nya itu 12 rakaat. Nah, karena itu jika seorang itu punya kebiasaan witir 3 rakaat dan dia tidak bangun karena sakit atau yang lain, maka dianjurkan dia untuk mengqadha di malam hari ini dengan di siang harinya dengan 4 rakaat. Nanti kalau kemudian menyesuaikan witir biasanya, maka siapa yang kebiasaannya witir 5 rakaat ya berarti nanti 6 rakaat, maka sudah biasa berwitir 5 rakaat, maka kalau mau diqadha maka 6 rakaat di waktu duha. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang terhalang untuk bisa sholat malam karena satu udzur, sakit atau yang lain, maka tetap bisa diqadha dengan mengerjakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, 12 rakaat tersebut apa kemudian siang hari ini ya, dimulai dari terbitnya matahari dan meninggi sampai ila zawali syamsi, sampai matahari geser ke barat. Ya, maka kandungan hadis ini, siapa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sholat malam karena satu udzur sakit atau yang lain, maka bisa sholat di siang hari dengan sebanyak 12 rakaat. Atau apa yang jadi kebiasaan plus 1. Kemudian isi yang lain dari hadis ini anjuran untuk mengqadha sholat-sholat sunnah yang sudah biasa dirutinkan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi itu bisa sakit. Dan Nabi itu sakit. Min wajain karena sakit. Maka Nabi adalah manusia sebagaimana umumnya manusia, ada pada beliau kebutuhan-kebutuhan manusia dan kondisi-kondisi normalnya manusia semacam sakit dan yang lain. Kalau tadi berkenaan dengan sholat, sholat yang sudah rutin dikerjakan bisa diqadha di siang hari, maka berikut ini berkenaan dengan sesuatu yang lebih luas. Sholat, sekolah dan yang lainnya. Ya, maka kalau hadis begini lebih luas cakupannya, bukan hanya sholat, namun amal-amal rutin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketiduran sehingga dia tidak mengerjakan amal rutinnya, amal rutin hariannya, atau salah satu dari amal rutin hariannya, lantas kemudian dia kerjakan di antara sholat subuh sampai sholat duhur, dia qadha, di antara setelah selesai subuh sampai duhur, maka tercatatlah dia seakan-akan dia membacanya atau membacanya atau mengerjakannya di malam hari. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini yang direkamkan untuk kita oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu siapa yang ketiduran untuk sehingga tidak membaca hizbnya, yaitu wiridnya. Nah, wirid rutin harian itu bisa jadi baca Al-Qur'an. Setiap maghrib baca Al-Qur'an satu juz misalnya. Maka ini namanya wirid. Bisa jadi baca Al-Qur'an, bisa jadi salat. Ya, maka ini disebut hizab karena hizab itu artinya giliran untuk mendatangi sumber air. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sepatutnya disarankan jika seorang itu telah membiasakan diri melakukan satu ibadah tertentu, hendaklah dia merutinkannya meskipun waktunya itu sudah berlalu karena satu udzur, maka hendaklah dia qadha di waktu yang lain. Kemudian Nabi sampaikan ya tentang gimana pahalanya kalau diqadha. Nabi sampaikan di akhir hadis, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dicatat seakan-akan dia mengerjakannya atau membaca wiridnya di malam hari, yaitu di malam yang telah menjadi kebiasaannya. Maka pahalanya itu sama persis seakan-akan dia mengerjakannya di malam hari. Maka isi hadis ini menunjukkan anjuran untuk anjuran untuk mengqadha amal-amal sunnah yang punya waktu tertentu. Kemudian jika karena uzur maka tidak bisa mengerjakan amal rutinitas di malam hari, maka tetap akan dicatat sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagaimana dia mengamalkannya di waktunya. Maka ini adalah di antara bentuk karunia dan kasih sayang Allah yang demikian besar untuk para hamba. Ya, maka ada ungkapan yang menarik disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau katakan, ketahuilah bahasanya salat malam, bangun di akhir malam itu satu hal yang sulit atas manusia. Kecuali orang yang diberi taufik, diberi kemudahan untuk bisa bangun dan mengerjakan ibadah, asalkan dia memenuhi syarat-syaratnya. Yang syarat-syarat ini ada pada sisi lahiriah dan ada pada sisi batiniah. Maka kata ini ada kemudian penjelasan menarik dari Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau sampaikan kiat untuk bisa bangun di akhir malam dan mengerjakan sholat malam, maka hendaklah penuhi ketentuan berkenaan dengan lahiriah, itu ada empat, dan ketentuan berkenaan dengan batin, sisi batin juga ada empat. Maka kata Abu Hamid Al-Ghazali, supaya orang itu bisa sholat malam, rutin sholat malam, maka dia harus melengkapi dirinya dengan 8 poin yang beliau sampaikan. Jadi berkenaan dengan kiat untuk bisa bangun di akhir malam dan sholat malam, dari sisi lahiriah ada 4 poin. Yang pertama, jangan terlalu banyak makan, kata beliau. Ini karena kalau terlalu banyak makan, nanti banyak minum, itu tidurnya super pulas. Sehingga tidak bangun di akhir malam. Kemudian yang kedua, jangan terlalu capek di siang hari. Karena siapa yang terlalu capek di siang hari, maka wajar malam hari tidak bisa bangun. Karena memang badannya perlu istirahat. Kemudian yang ketiga, ini adalah tidur siang. Tidur siang adalah satu alat bantu yang sangat efektif supaya orang bisa melek di malam hari. Di antaranya adalah melek di akhir malam. Kalau orang itu tidak tidur siang, bisa dipastikan normalnya dia akan kesulitan untuk bangun. Bahkan bangun, bukan hanya bangun, melek saja sudah kesulitan. Aktivitasnya cukup padat, siang hari tidak qailulah tidur siang, barang setengah jam atau kurang lebih, atau setengah jam atau yang lain. Maka jika aktivitasnya full, nanti habis maghrib saja matanya sudah memerah, ngejak tidur. Habis isya sudah bleksek, bangun-bangun subuh. Maka jangan, kalau ingin rutin bangun malam dan tahajud, jangan pernah upayakan untuk tidak pernah ketinggalan tidur siang. Kemudian yang keempat, jangan melakukan dosa di siang hari. Karena dosa itu mengeraskan hati dan menghalangi hati untuk bisa melakukan hal-hal yang jadi sebab datangnya kasih sayang Allah. Dan kiat untuk bangun tahajud dari sisi batin, yang pertama adalah bersihnya hati dari dendam, jengkel dengan sesama kaum muslimin. Atau kemudian memikirkan dunia yang terlalu over dan berlebihan. Kemudian yang kedua adalah rasa takut yang dominan, yang senantiasa membersamai hati. Ditambah dia bukanlah seorang yang panjang berangan-angan. Ada di hati ini rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui dan betul-betul merasuk ke dalam hati keutamaan salat malam. Karena dia mendengar ayat, hadis dan perkataan para ulama yang menunjukkan pentingnya hal ini. Kemudian yang keempat, dan inilah faktor pendorong yang paling pokok. Ini kekuatan iman dan rasa cinta kepada Allah. Itu yang menyebabkan ini tanpa beker orang itu punya alarm otomatis. Karena besarnya rasa cintanya kepada Allah dan ingin sekali untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dibaca atau nadirin di kandungan hadis disampaikan, hadis ini isinya anjuran untuk mengqadha ibadah nafilah yang punya waktu tertentu. Kemudian siapa yang meninggalkan satu ibadah karena satu udzur, kemudian dia qadha, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tercatatnya pahala sama persis sebagaimana amal ibadah tersebut dikerjakan di pada waktunya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menyayangi seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang bangun di waktu malam, kemudian dia salat malam dan dia bangunkan dan dia ajak istrinya untuk salat malam. Jika istrinya enggan untuk bangun, maka dia perciki wajah istrinya dengan air dingin. Sebaliknya, semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya pada seorang istri yang bangun di waktu malam, kemudian mengerjakan salat malam, dan dia bangunkan suaminya. Jika suaminya ngeyel, enggak mau bangun, perciki wajahnya pakai air. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maka di sini terdapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada orang yang bangun di waktu malam, lantas dia sholat tahajud di sebagian waktu malam, dan dia bangunkan istrinya. Maka di sini kita jumpai contoh bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ada yang sudah bangun duluan, ada istrinya belum bangun, maka dibangunkan. Maka jika dia enggan dan tidak menolak, mau tidak mau untuk bangun karena dikuasai oleh rasa kantuk dan tidur, dan karena dikuasai rasa malas, maka dia perciki pada wajah istrinya alma air supaya hilanglah kantuk yang menguasai dirinya. Dan yang jadi inti pesan adalah hendaklah sikap cerdas dan sikap lembut bersama istri, supaya dia bangkit melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berkenaan dengan apa yang Nabi katakan perciki wajah istrinya, di sini kita jumpai pelajaran bahasanya memaksa orang lain untuk melakukan kebaikan diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Maka untuk sekedar salat malam saja dibolehkan merciki, apalagi untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh. Suami kok tidak mau bangun sholat subuh. Kalau sholat malam diperciki. Kalau sholat subuh diguyur. Kalau sholat malam cukup diperciki. Untuk dalam tanda kutip memaksa dia. Memaksa dia untuk bangun dan ibadah. Nah kalau sholat subuh. Maka tidak hanya diperciki. Ini bawakan seember. Karena yang sunnah saja segitu, masa yang wajib malah tidak. Yang wajib lebih berhak lagi. Maka hadis ini dalil, memojokkan orang, memaksa orang untuk melakukan kebaikan. Itu satu hal yang tidak, satu hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Sebaliknya semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang perempuan yang bangun di waktu malam. Maka dia mendapatkan taufik bangun lebih dulu sebelum suaminya. Lantas dia sholat sebanyak yang Allah takdirkan untuknya meskipun sudah jadi cuma satu rakaat. Kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat. Jika suaminya tidak mau, maka dia percikan pada air pada wajahnya. Yaitu dia percikan air pada wajah suaminya supaya bangun dan sholat. Namun, yaitu terakhir setelah memang betul-betul tidak mau. Kalau kemudian ada cara yang lain, maka cara ini jangan diterapkan. Maka ini menunjukkan bagusnya pergaulan. Pergaulan yang baik antara suami istri itu contohnya ada di hadis ini. Dibangunkan sholat malam, diingatkan untuk mengerjakan amal-amal yang nilainya sunnah, maka apalagi amal-amal yang nilainya wajib. Saya menurut saya ingin menjelaskan hadis ini dengan mengatakan sepatutnya seorang itu jika dia punya keluarga, dia punya istri, maka ketika dia bangun di waktu malam, bangunkan istri. Namun hendaknya yang bijak itu sesuai dengan melihat kondisi istri. Oleh karena itu maka kita lihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari, maka jika tidak lagi tersisa kecuali tinggal witir, Nabi bangunkan Aisyah. Lantas Aisyah pun mengerjakan witir. Maka Nabi kalau di hadis ini ya boleh jadi kesannya itu pasangannya dipaksa untuk bangun itu sejak di awal. Tapi kalau praktek Nabi, beliau bangunkan istrinya Aisyah untuk sholat witir itu setelah beliau selesaikan tahajudnya dan tinggal witir. Di sini pelajaran yang lain dari hadis ini, siapa yang mendapatkan kebaikan, sepatutnya dia inginkan agar orang lain mendapatkannya. Karena dia cinta dan ingin untuk dirinya apa yang dia inginkan untuk orang lain. Dalam hal ini, ketika dia diberi kemudahan untuk bangun di akhir malam, maka dia ingin agar orang lain juga sama. Maka dia upayakan untuk dia bangunkan pasangannya, suaminya ataukah istrinya. Kemudian ada cerita yang menarik. Ya, cerita menarik di yang terjadi pada orang saleh di masa silam. Ada seorang yang bernama Hasan bin Saleh. Hasan bin Saleh, dia punya budak perempuan. Lantas dia jual budaknya ini kepada seseorang. Maka tatkala dan budaknya ini, dia budak dan rajin ibadah. Di antaranya rajin tahajud. Falam makana, maka dituan di tempat yang baru, di majikan yang baru, pemilik yang baru, maka di akhir malam, budak perempuan ini bangun. Bangun untuk sholat tahajud. Pas sudah bangun, dia bangunkan majikannya. Dia bangunkan majikannya, pemiliknya. Dia bangunkan, ya ahlad dar as-salata. Wahai penghuni rumah ini, ayo sholat semua. Budaknya, padahal itu hari pertama. Hari pertama. Dan dia statusnya budak. Budak itu artinya milik penuh tuannya. Berarti semangat ngajaknya tinggi. Ya. Dia tidak hanya sekedar budak, itu lebih dari sekedar karyawan. Yang itu statusnya karyawan, itu statusnya orang lain. Ini budak. Hari pertama, malam pertama dia dimajukannya yang baru. Bangun dan dia teriak-teriak. Maka orang serumah mengatakan, asbana atala al-fajru, subuh sudah tiba, fajar sudah terbit. Kemudian diingatkan untuk sholat. Maka budak perempuan tersebut kemudian mengatakan, apakah kalian tidak sholat kecuali hanya yang fardu saja? Maka majikan baru mengatakan, betul. Akhirnya pagi harinya, budak perempuan ini pergi ke tempat majikannya yang lama, pemiliknya yang lama, kemudian mengatakan, wahai tuanku, engkau jual diriku pada orang yang tidak sholat kecuali sholat fardu saja. Maka tolong batalkan penjualannya. Maka dia minta tolong, batalkan. Fa raddani, tolong batalkan jual belinya. Saya tidak suka itu tinggal di rumah, penghuni rumahnya itu cuma bagus, rajin sholat lima waktu, cuma itu saja, namun tidak ada sholat sunnah yang dikerjakan. Maka tolong batalkan jual beli, transaksi jual beli yang kemarin terjadi. Farad daha, maka akhirnya beliau pun membatalkannya demi kenyamanan si budak ini, karena dia enjoy nyaman di rumah orang yang ahli ibadah. Kemudian tentang semangat mengajak keluarga untuk sholat, terutama sholat malam, ada kisah yang lainnya dari Ibrahim ibn Waqi', beliau mengatakan, adalah ayahku sholat, itu sholat malam, maka tidak tersisa di rumah kami satupun orang kecuali semuanya sholat. Semuanya diajak sholat kecuali budak perempuan kami yang hitam. Pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, keutamaan orang yang sholat malam bersama keluarganya. Jika suami istri itu sholat bareng, sholat malam bareng, maka Allah tegaskan bahasa India adalah termasuk adzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang-orang yang Allah puji dengan sebutan, orang-orang yang banyak menyebut dan mengingat banyak menyebut berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, pujian untuk orang-orang yang rajin berzikir, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang rajin berzikir, Allah siapkan untuk mereka ampunannya dan pahala yang besar. Kalau di Bahjatun Nadhirin disampaikan tentang kandungan hadis ini, kandungan hadis ini adalah motivasi untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan lebih mengutamakan mengikuti perintah Allah daripada menuruti keinginan jiwa. Dan di sini menunjukkan dianjurkannya salat malam itu tanpa mengenal jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian sikap istri yang membuat suaminya tidak nyaman dan sebaliknya dalam rangka diajak salat malam itu bukan bagian dari tidak tergolong dosa. Bahkan dia adalah perbuatan yang berpahala. Istri yang merceki wajah suaminya supaya bangun untuk salat malam, apalagi salat fardu, dia bukanlah istri yang durhaka sama suaminya, namun istri yang sayang sama suaminya. Demikian juga sebaliknya. Maka yang namanya cinta yang betul-betul cinta adalah menginginkan hal yang manfaat dan terbaik untuk yang dicintai. Bukan sekedar dituruti apa yang diinginkan dan tidak diganggu apa yang nyaman bagi dirinya. Ya, padahal itu ya, tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sini menunjukkan pentingnya sabar menghadapi respon setelah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah diperciki tentu responnya yang negatif, nah itu sabar. Namun berkenaan dengan sisi praktek, berkenaan dengan isi hadis ini, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu malah menimbulkan bahaya yang lebih besar dan sangat besar, maka sepatutnya tidak harus sampai percik memerciki, namun cukup ajaan lisan. Kalau memang menimbulkan mudharat yang jauh lebih besar. Ya, demikian yang kita kaji sejumlah hadis dari Riyadhus Salihin seputar salat malam. Yang kita baca dan kita telaah isi kandungannya dan pelajaran yang kita petik darinya. Ya, mudah-mudahan yang kita dengar, yang kita baca ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan duduk kita di tempat ini sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang membawa hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.